Aku lo neng terminal, malah mbek tinggal. Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Sabar ya. Aku lo ngenteni sampean lo, Mas. Mosok. Yo, tak kasih tau ana. Delok tangane iki. Musik. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Mosok. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Mosok.